Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ini adalah album ketiga dari Givari Al-Givari, sebuah komposisi trilogi album sejak rilisan album Sair Perang Panjang, lalu dilanjutkan dengan album Dari Atas Satu Tanah Tempat Kita Berpijak. Maka album Jurnal Untuk Para Singa Tauhid ini adalah pelengkap dari ketiga trilogi itu. Karena itulah mengapa semua lagu yang ada di Sair Perang Panjang dan di album Dari Atas Satu Tanah Tempat Kita Berpijak, kami tetap memberikan ruang untuk ada bersama lagu-lagu terbaru di album Jurnal Untuk Para Singa Tauhid ini. 47 track lagu ini adalah persembahan saya kepada semua sahabat yang telah berbagi banyak suka dan duka dalam perjalanan kita sebagai orang munafik yang ingin terus memperbaiki diri, sebagai hamba Allah yang hina, yang nista, dan kita tetap ingin terus mengejar rahmat Allah. Kita tidak pernah menyerah mengejar ridho Allah. Kita memohon, mengemis kepada Allah agar kita diberi ampunan. Semoga dengan adanya trilogi ini bisa memberikan semangat-semangat kebaikan, bisa memberikan motivasi dan pencerahan agar kita mau terus memperbaiki diri dan hijrah kepada Islam. Hanya Islamlah jalan keluar dari permasalahan yang ada di muka bumi ini. Sungguh sahabatku, sungguh wahai para guroba, kita telah dikucilkan karena keimanan kita. Karena itulah kita dijadikan berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sungguh sahabatku, yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah dari saya, hamba Allah yang hina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.